saya mau bertanya, tahukah di mana rumah Pak Lurah? Tahu nggak? Colak kecolek, jangan nembung colak kecolek. Memangnya kau kira aku pacarmu? Sembarangan. Tak sengaja. Bila kau tahu, tunjukkan segera. Kalau bung bertanya, tak ada larangan. Tapi itu tangan, jangan gerayangan. Kuharapkan nona janganlah marah. Cuma dicolek kulitmu tak luka. Betul enggak? Memang benar, dicolek takkan luka. Tapi aku bukan barang murahan. Enak aja. Bagaimana nona, tahu atau tidak? Apabila kau tahu, tunjukkan segera.